Roma pasala enaruge. Hula sogue yugun irire mumune wai tunare. Lema denje wai gohat nimagwe. Teohe ana hula sogue yugun irime alaktela atyat desikre. Keske konyemioit salti irje sikre. Desigo lema bisama mialakte namire toha ugunge. Kali eine daguno mialakte lasal mol jesikre dagun. Denje gol nyemioit salti irsialik. Desigo goladene miesana miten hulasogu ma yugune madesi. Odeit nyege teohe hulasogu lema iseak mat de tiham lagyebo. Tigiot yugun iria mala totatiat desikre. Denje gol nye mioit salti irire. Keske inege miala tela salmol desikre dagun. Desigo omdega no bisama milatoha hula sogu wasi ugun geye. Anagia ele mahmia duliohe hula sogu susurala eraske ma mausuk sialik tie. Odiala ralage malublup ma kete samluro iga gayer de igitabo. Keske mustimo miaohe hula suga sisurala eraske tie, kali biuma einen tunigwasim limo sal nekreba. Keske de einege usumi katu maljaga uma leman biuman tunigwasim limo sal nekreba. Kali gol jesmane einen mesana diabal ugungeti tenamire mades. Oreana jait segwe ma hula sogwe susu keerage ode yugun tuntirgie desige ok susu he nam hula sogwe yala desige mlai. Giot desige ana hula sogwe yoelti irire itoit ma tiohatotnyo yabitrala nare. Nege ana hula sogwe yal murmiorif manalini namgeti iria raljauralatare manenen ma ralak telai rasarene, ma mode hula suge bitilo lieru sir, odial mormorif maneni namgeti sirdagun. Klala ana susu geerage ma yugun iria maregan tenatare gimesanne, odele marbu martoha namam laire, derbu martohak tela atyatarebo. Ma eseita eseibo, ma giagi-giagine, ine ia lalak tela tiatare desigo ana hula sogo yal masunulan nemak dianai. Nege kmunun munane tiiria Yahudi nare ode tiiria lema Yahudi nare dagun. Klala eseita eseibo magiagi-giagine ia lalak tela erasare desigo ana hula sogo bitilo lierui ode yaluasi inaga erasketi. Magi minti ralage kralage. Negek mun-mun-munane tiria Yahudi nare ode tiria lema Yahudi nare dagun. Kali hula sogue lema ise akmat. Iria Yahudi nare ret nyetak musage. Ode gol nyerbilak nyetak musades. Desigo ana hula sogue yal nyetak musadesmia yal mayugun sir. Mayetuk sirbai mamatrala. Nege wena aimalehur malanini namtige, kali rala limo salmadesi. Klala hula sogwe lema yal tnyetak musage mayalma yugun iria lema Yahudi nare, kali irje sikre lema hret nyetak musage. Degolnya iria lema Yahudi desikre ralak tela rala takrala nare gibohe tela desikre salne, desike ana hula sogwe yal rata krala nare gibohe rala saldes ma yal mayugun sir ma yotuk sir bayi mamatrala nege wena ay malehur manani namge tige kali rala limo salmades. Kali irgem laya iti hula sogwe nege lema kiali hiet nyetak musage. De hula sogwe yohutohe irgem laya i kali liaguta tiohat nyetak musades. Ode mlabiain, iria lema Yahudi nare lemah retnya tak musagelik. Keske golnya rala tak rala nare gajar sirma ralak tela erasare, magolatnya tak musades, desigene ksusuhe hula sugewasi nyetak kegiminti rala tak rala nare de. Hodirje sekretornya abit rala nare ksusuhe, nama hula sogue ite tak tirgene kimiti rala tak rala nare de. Kali rala tak rala nare gyor namrare ganare ktianugohe, tela rala nekre mleata sal. Lemaden je anajait segue ma hula sogue yugu nirge, desigo hula sogue alharet keti Yesus Kristus ke, ma yugun sirmak tioha namrare gano rala nekre, mati gyal nam rahunik ti rala tak rala nare nedagun. Ode briteras kuwa brita desklios uohe, ana hula sugue yugun sirkol jes jagun. Nyetak musage ktiabla rato satena tarene, lema georif iria Yahudi nare. Waigo hatni mag iria Yahudie. Eine gembiohe iria Yahudie. Ode mrega nohe, kol nyem tiohat nyetak musage, desigo ana hula soge yaorife. Oden bitil tenamire ma atat kalimriega nohe einege hula soge wasiria ede. Ode iri rajar nyetak musage tie mah miede, denje mie nam hula soge ibu arede. Ode mriega nohe bisa ma miliga mie eraske toha atiatke. Oden tiohak tenamire ohe, einege bisama mie ugiria matma bolare, ode mie luga madelafketi iria mamintikele ragogare. Ode mrega nohe, mie tietak musagede, denje mrega nohe, eine mie telgema mie namam laire mumude. Denje tiohak tenamire ohe, einege tuang guru ede, ma bisa ma mejar iria temare, ode iria lemamahe namam lairene. Denje gol jabeine bisa ma mejar irsialik, klala lema bisa ma mejar tenamire kmiesan nede. Ode einege mejar irsialik mage teranamet, ode gyan mane einege mesana minamet nede. Ode miajar irire magete raldot. Ode gyan mane mesan mialdot nuede. Ode einege mi miegu adarare. Ode gyan mane eine mesana minamet namit toha adar desikere seitare nede. Ode einege mbitilte namire mambiohe. Hula soge yal nyetak musageti ema wasim. Keske de einege mesana migana kula sogue kali leman tiohat nyetak des. Iria Yahudi ene miala gol jes, denje gola dene rgesti kita plan gemak biohe. Kiali e, denje iria manus bangsa salik nekre ragana kula sogue anege kali ratus nam acet miala nare. Lema di iria Yahudi e, miato satena mire maksusuhe einege hula soge wasiria ede. Denje gol nye, miagutam tioha nyetak musage, desigo miato satena mire des gigak buantie. Keske gol nye lemam tioha nyetak musage, desigeo miato satena mire des lema gigak buantie. Kola dene lema miato satena mire nebo. Lema denje iria lema Yahudi nare, masir nege lema rato satena tare, keske gol nyertoha nam tnyetak musage gitano ke, desige mo hula sogue yohutohe sir desige wasi iria sir, kola iria rato satena tarene. Kol jesige mane, ktela iria lema Yahudi nare rala desige ksyusu ohe, iria Yahudi enege miala salmades. Kali e inege wasimiat nyetak rageskie, ode miateo satena mirede, keske leman tiohatnya tak musage. Klala sirnege lema rato satena tare, keske sirner tohatnya tak musage. Lema denje klosutia yohe, hula soge biohe, iria Yahudi bain-bain ne, nege lema kiali radu ritoha klolana Yahudi ge. Ode lema kiali rato satenan gene. De iria Yahudi bain-bain ne, nege iria hula soge memean ge gi harrala ge krala gene. Irnye ge hula soge wasi iria yi, nege lema kali hietnya tak musage. De inege hula soge wasi iria yi, kali hula soge memean ge gi harwa rala ge krala gede. Mane irmi ol desikre, ana hula soge lie rusir, biar ma irgelema lie rusir.